بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد ثم قال المؤلف رحمه الله kemudian berkata الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله وقد روى ابن عبد البر dan ابن عبد البر telah meriwayatkan عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه dari sahabat عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قال di mana Umar berkata qad alimtu mata salahun nas, aku telah mengetahui kapan manusia itu berada pada kebaikan, wa mata fasaduhum, dan kapan manusia itu rusak, kapan kebaikan itu ada pada manusia dan kapan kerusakan terjadi pada mereka. Qala idza jaa al-fiqhu, tandanya adalah, kata beliau, apabila fikih datang atau datangnya fikih min qibalis saghir, kalau datang fikih dari sisi arah orang-orang yang masih muda usianya, ista'sa alaihi al-kabir. Maka orang-orang yang senior pun akan menentang dia. Wa idza ja'a al-fiqhu min al-kabir, dan apabila fikih itu datang dari orang-orang yang senior, jadi orang-orang yang sudah matang usianya, matang ilmunya, matang pengalamannya, taba'ahu saghiru, maka yang muda akan mengikuti dia. Bahtadaya, kemudian keduanya mendapatkan petunjuk. Kalau fikih dipegang oleh orang-orang yang senior, akan menjadi manfaat, yang muda akan ikut. Tetapi kalau fikih datangnya dari anak-anak muda, maka dia akan dicela oleh yang senior. Warawa Ibn Abdul Bar aydan, Ibn Abdul Bar juga meriwayatkan an Abil Ahwas an Abdillah qala innakum lan tazalu bi khairin ma dama al ilmu fi kibarikum, kata Abdullah, la'allahu Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya kalian akan senantiasa berada pada kebaikan selama ilmu itu ada pada orang-orang yang senior, itu orang-orang yang barakallahu fikum sudah kokoh ilmunya, berpengalaman. Fa'idha kana al-ilmu fi sigharikum, kalau ilmu ada pada para pemuda, saffaha as-saghiru al-kabira, maka yang muda akan merendahkan yang tua. Sebelum kita melanjutkan, disebutkan oleh Ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala, dan juga barakallahu fikum jamaah minal muhaqqiqin, para ulama yang membidangi dalam pembahasan ini, bahwa yang dimaksud dengan sighar di sini ahlul bid'ah atau ahlu al bid'ah. As-sighar ialah mereka-mereka para penyebar kebid'ahan, dan kesesatan ahlul bida'i wal dhalal. Demikian pula Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Bahkan dikatakan ajma'u ala adamil julus wal akhdhil ilmi anhum. Mereka sepakat tidak boleh duduk bermajlis bersama ahli al-bid'ah dan ahli dhalal serta mengambil ilmu dari mereka. Dikatakan oleh Muhammad bin Nadhr, kata beliau, man asgha sam'ahu ila mubtadi'in, siapa yang pendengarannya itu dicorongkan, yaitu didengarkan untuk mendengarkan seksama apa yang dikatakan oleh ahlul bid'ah, siapa yang dengan seksama telinganya itu dipakai untuk mendengarkan penjabaran, penjelasan, ataupun uraian pernyataan orang-orang ahlul bid'ah, fa kharaja min ismatillah, otomatis dengan sikapnya tadi akan keluar dari penjagaan Allah. Ya'ni minasawa, yang dimaksud dia akan keluar dari kebenaran. Sehingga barakallahu fikum, termasuk taufik min Allah azza wa jal, kalau Allah berikan kepada anak-anak dalam hal mendengarkan suatu pelajaran, mendengarkan suatu bimbingan, itu bimbingan alusunnah, ya, kenikmatan. Makanya jangan kecil hati, terlebih dari hal mempelajari Quran. Al-Quran semampunya seorang menghafal, karena itu akan menjadi kebaikan. Khairukum man ta'alama al-Quran wa'allama, sebaik-baik kalian orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Jadi jangan ada istilah kepenatan atau istilah bosan, istilah berhenti dari misalnya mempelajari Quran, menghafalnya. Karena itu kalamullah yang akan dijadikan oleh semua orang bekal. Bekal yang tidak akan lepas dari dirinya. Walaupun dia dilucuti, tidak akan ada sehelai kain pun pada badannya. Tapi kalau seorang tidak ada bekal yang dia bawa hartanya, semua tadi akan hilang. Nah, jadi bersemangatlah dalam barakallahu fikum mempelajari Quran, belajar bersama para ulama, para asatidzah yang ada. Karena satu kenikmatan kalau Allah berikan taufik kepada seorang yang dia dengarkan itu dari apa? Ahlussunnah. Sehingga pendengarannya dia tidak corongkan, tidak dia pasang untuk mendengarkan penuturan ahlul bid'ah. Karena ini tanda akan Allah palingkan dia dari kebenaran. Nah. Tsumma qala wa fi hadzainil atharaini, dan pada dua athar di atas, yaitu athar Umar dan athar Abdullah ibn Mas'ud, ta'lilun, alasan lain. Tadi kan sudah ada alasan, ya. Ada alasan kenapa barakallahu fikum tidak boleh mengambil ilmu dari orang-orang yang junior selama ada orang-orang senior. Sudah matang ilmunya, sudah apa, mengalami masa-masa pengalaman ilmu dan zaman itu menggembleng dia. Ilmu dan zaman merubah dia dalam berbicara, merubah dia dalam berbuat, zaman, waktu. Demikian pula ilmu. Dua asar itu ta'lilun, alasan lain, li'adamil akhdi, tidak bolehnya mengambil ilmu anis saghir. Tidak boleh mengambil ilmu dari anak yang masih muda. Fi hadainil atharaini ta'lilun li'adamil akhdi anis saghir akhara ghair alladhi dhakarahu Ibnu Qutaibah. Alasan lain selain yang telah disebutkan oleh Ibnu Qutaibah. Ya. Kalau yang disebutkan oleh Ibnu Qutaibah rahimahullah, antaranya apa tadi? Bahwa kibar, seorang yang sudah senior, hilang darinya masa-masa apa ya, darah mudanya. Demikian pula emosinya, ketergesaannya. Demikian pula kebodohan dia. Dan yang menyertai berupa pengalaman dan pengetahuan, tidak masuk padanya syubhat, tidak dikuasai oleh hawa nafsu, tidak condong kepada apa, ketamakan, mau cari kedudukan, mau cari jabatan, itu semua hilang, tidak digelincirkan setan. Bahkan bersama tambahnya usia, dia semakin menambah kepada ketenangannya, kewibawaannya, kemuliaannya. Nah, selain itu disebutkan pada atsar berikut ini adalah tidak bolehnya mengambil ilmu karena apa tadi? Karena seorang kalau menyandarkan kepada anak-anak muda itu, condongnya anak muda nanti akan mengkritisi. Itu ulama-ulama yang sepuh itu taunya hanya masalah-masalah seputar haid wa nifas, seperti yang pernah dikatakan kepada Imam Syafi'i rahimahullah, kan begitu. Baik. Wa huwa, yang disimpulkan dari dua atsar tadi ialah khasyatu raddil ilmi idza jaa min as-saghir. Adanya kekhawatiran ditolaknya ilmu kalau datangnya dari sisi orang-orang yang masih muda. Demikian pula hadis, ya, hadis. Karena otomatis itu nanti akan apa namanya? membentuk. Jadi kalau orang itu sudah dengan yang senior-senior menjauh, dia lebih senang kepada orang-orang yang baru muda-muda tadi, maka otomatis dengan kemampuan-kemampuannya tadi, dia akan merendahkan. Padahal Nabi mengatakan apa? Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk golongan kami, kata Nabi, siapa yang tidak menghormati. Tidak menghormati orang-orang yang tua. Biasa, dan ini kita dapati dulu waktu kita belajar, tentunya orang itu ketika masa masih muda beda. Walaupun juga seperti kekuatan dalam menghafal, kekuatan dalam memahami apa yang dikatakan IQ seorang itu beda-beda, tapi masa muda itu punya kekuatan. Ketika orang bertambah usia semakin melemah. Nah, biasanya orang kadang meremehkan. Gitu aja kok gak ngafal. Gitu aja kok gak bisa. Gitu aja kok sulit. Ya, ini mulai. Biasanya yang muda-muda akan bersikap seperti itu. Maka dikatakan bukanlah golongan kami yang tidak menghormati orang-orang yang tua. Wa ala kullin, maka apapun alasannya, fa inna lafdha as-saghir, maka lafat as-saghir, amatun, sebuah lafat, kata yang mengandung kepada keumuman, tatanawalu, as-saghira hissan wa ma'nan, mencakup makna saghir baik secara hissan indrawi, ya dia kecil, dia masih muda, atau ma'nan, atau maknanya, maknanya baik maknanya maupun usianya dia kecil ya. Makna misalnya ada orang yang sudah tua tapi secara maknawi dia masih kecil kayak anak bocah kan gitu ya. Ini sudah berusia begini kayak anak bocah saja ngomong, enggak pernah ada sisi apa misalnya bobotnya, tindakannya juga begitu. Tapi ini tidak, ya usianya, ya maknawinya, faham? Ya usianya, ya maknawinya. Qala rahimahullah. Kemudian beliau beralih, wa hadzal hukmu, hukum ini, hukum apa tadi? Hukum apa mas? Hukum tidak boleh mengambil ilmu dari anak muda. Ya. Wa hadzal hukum, ya, hukum yaitu yang disebutkan dalam riwayat tadi bahwa selama ada orang-orang yang senior, orang-orang tua yang mumpuni dalam ilmu matang, berpengalaman, kok lari kepada anak-anak yang masih bocah-bocah, yang masih muda, larangan ini laisa ala itlaqihi bi saghirisin. Ini larangan tidak mutlak, tidak mutlak dalam masalah istilah usia bocah atau anak muda. Faqad afta wa darasa jama'atun minas sahabah, telah berfatwa, telah mengajarkan sekian banyak orang-orang dari kalangan para sahabat wa tabi'in dan para tabi'in bi sigharihim, ketika masa mereka masih bocah. Jadi ada orang-orang yang mereka itu di masa sahabat, di masa tabi'in masih bocah tapi sudah berfatwa. Contohnya seperti Abdullah ibnu Umar yang ketika dibawa oleh ayahnya Nabi membuat satu permisalan ilmu, ya. Seperti pohon kurma. Aku sebenarnya ingin ngomong, tapi itu ada orang-orang tua. Berarti kan ada nilai lebihnya. Ibnu Abbas dibawa oleh Umar bin Khattab di tengah-tengah majlisnya orang-orang tua. Naam. Qala bi hadratil akabir, di tengah-tengah hadirnya orang-orang yang senior, orang-orang tua. Illa anna haula, hanya saja mereka yang senior atau yang junior, yang masih muda tadi, yanduru wujudu mithlihim fi man ba'dahum, jarang, nadir, jarang, sangat sedikit adanya seperti mereka tadi setelah generasi mereka lewat. Para sahabat tabi'in sudah mulai jarang, jarang sekali, mungkin 1-2 yang kemampuannya di masa muda apa melebihi orang-orang tua. Ini perkara yang jarang. Fa in wujidu, kalaulah didapati misalnya ditemukan begitu, misalnya ada ditemukan ya, anggaplah di masa kita ya ada yang muda, masya Allah, secara keilmuan, adabnya, akhlaknya, dan seterusnya begitu. In wujidu wa ulima salahuhum, dan dikenali tentang kebaikannya. Wa subira ilmuhum, dan mendalam ilmunya. Wa dhaharat rasanatuh, dan nampak kekokohannya, dia memang betul sudah teruji berkali-kali. Dia misalnya menghadapi masalah, dia tegar. Kenapa? Karena biasanya kalau muda itu seringkali terbawa emosi tadi. Emosinya belum apa istilahnya? Belum tertata. mudah seperti itu. Tapi kalau sudah melewati masa-masa yang cukup panjang, biasanya mulai tertata. Nah, ini tidak. Kalau dijumpai seorang pemuda yang memang kebaikannya ada pada dia, ilmunya mendalam, kekokohannya juga nampak, walam yujad minal kibari ahadun yu'khad anhu al-ulum allati ma'ahum. Di sisi lain tidak dijumpai, tidak ada orang-orang yang tua, yang sepuh, yang senior, satupun yang diambil ilmunya yang bersama mereka. Enggak ada, kecuali si anak muda tadi. Wa uminatil fitnatu, dan fitnah terjaga, aman. Tidak membumbung dia, apa istilahnya, tidak ngarbit dia. Pemuda ini kalau kadang-kadang kita tempatkan, itu kan ibaratnya kita kayak niup apa balon ya. Tahu niup balon? Tahu kan? Ya kan? Semakin ditiup, apa yang terjadi? Katanya semakin kuat ditiup, semakin besar. Betul? Terus semakin apa? Cahaya. Duor kan gitu ya. Ya. Berarti kan bumbung. Paham? Anak muda. Ya namanya anak muda disanjung. Kalau orang tua itu, kamu tuh nyanjung apa? Saya sudah begini, mau disanjung apanya? Kan begitu. Paham? Kalau kamu tuh masya Allah masih muda, ganteng lagi, belum nikah lagi. Terdengar di sana yang perempuan juga berbicara, bulan-bulan kan begitu. Kan gitu ya. Kan semakin malah membahayakan. Gitu ya. Maka kalau dikatakan aman dari fitnah, falyakhud anhum, silahkan ambil dari dia, silahkan diposisikan dia, ya, ya, dengan catatan tadi, dengan catatan tadi, aman dari fitnah. Nah, karena kalau sampai tidak, maka kita justru menyembelih dia, paham ya, menyembelih, paham, menyembelih. Enggak paham menyembelih. Bukan terus pakai parang digorok gitu, tidak. Ya sama dia menyembelih dia, membunuh dia, ya. Karenanya barakallahu fikum, kalau kita lihat da'bu salaf, bagaimana kehidupan para salaf, mereka itu ingin bersembunyi. Walaupun punya kemampuan. Karena itu Rasulullah SAW termasuk tanda kenabian, beliau berpesan kepada Umar. Umar kan jadi khalifah. Di masa beliau jadi khalifah, kata Nabi Umar, suatu saat, barakallahu fikum, kalau kamu ketemu seorang yang bernama Uwais Al-Qarni, Uwais Al-Qarni, maka mintakan kepadanya untuk ampunan. Doakan, minta kepada dia, tolong doakan saya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Setiap rombongan dari Yaman itu ditanya, afikum Uwais. Adakah dari rombongan ini seorang yang bernama Uwais? Dia sembunyi. Wah, ini yang mencari siapa? Umar kan, seorang khalifah yang dikenal ketakwaannya, ya, yang mencari sosok seorang yang dikenal. Maka ketika Uwais Al-Qarni bertemu dengan Umar, mendengar bahwa doanya dikabulkan, di antara sebabnya karena birruhu bi ummih, baktinya Uwais Al-Qarni dengan ibunya. Saya tidak tahu tentang apa yang diperbuat, tapi yang jelas bakti Uwais Al-Qarni kepada ibunya. Artinya amalannya apa kita tidak tahu. Ya Allah alam, seandainya ada yang mungkin mendapatkan kisah tentang biografi beliau. Singkat cerita, Umar tanya, terus kamu mau kemana? Dan ini sudah diberitakan oleh Nabi, kan tanda kenabian. Nabi tidak ketemu dengan Uwais, tapi Nabi tahu bahwa orang ini kalau berdoa dikabulkan, maka mintalah kepadanya untuk berdoa kepada Allah, agar kamu diampuni oleh Allah. Kata Uwais, saya akan ke Kufah. Saya akan apa? Ke Kufah. Kemudian kata Umar, maukah aku berikan rekomendasi? Itu secari kertas tulisan yang dengannya, dengan tulisan tadi itu, orang-orang memperhatikan kamu. Ya, kamu butuh apa, butuh apa. Kalau kita, Masya Allah, boleh, boleh kan gitu ya. Iya enggak? Mau butuh apa saja, mau butuh apa sekarang? Apa, Mas? Butuh apa? Sebut. Nanti minta Abi loh, jangan minta saya. Minta Abinya. Butuh apa, Mas? Ya, kendaraan atau apa, kan gitu ya. Al-Muhim. Kata Uwais Al-Qarni, biarkan saya tersembunyi. Biarkan apa? Saya tersembunyi menjadi orang yang tidak dikenal. Ya. Padahal kan kurang apa Umar dalam hal memberikan apa? Memberikan yaitu istilahnya suatu perantaraan. Seorang khalifah kan begitu ya. Kalau merekomendasi ya pasti akan didengar. Tapi Uwais tetap barakallahu fikum ingin bersembunyi. Ini juga tadi khawatir kalau muncul seorang anak muda lalu diorbitkan orang-orang dalam kondisi terus begitu, ya kita membunuh dia. Kita tidak kasihan sama dia. Nah, karenanya kadang-kadang kita kira apa? Mengebiri itu punya kemampuan, kenapa enggak dianu? Kadang kita paham. Kita paham misalnya dengan apa yang dia inginkan, ada indikasi-indikasi. Nah, baik, kita kembali. Qala al-Hajjaj ibn Arta'ah rahimahullahu ta'ala kanu yakrahuna, beliau atau mereka para salaf tidak menyukai. Hajjaj bin Arta'ah rahimahullah berkata, dahulu para salaf mereka itu tidak menyukai ayuhadithar rajul, tidak suka kalau ada seseorang itu berbicara di halayak ramai. Tidak suka, mereka tidak menyukai kalau ada orang menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis, hatta yura ashibu fi lihyatihi, terlihat pada lehyahnya itu apa ya, putih atau beruban. Jangan sampai terus nanti, waduh gimana ya, saya ini gak ada uban satupun kan begitu ya. Itu isyarat kembali kepada hal sebelumnya tadi. Orang yang matang, orang yang mumpuni, orang beli tajrubah. Nah, kalau sekarang kan, kadang, oh ini si Fulan, dia kalau ngomong bagus, ini orasinya luar biasa, dia pintar menyemangati, dia gini. Jadi, bicara masalah, apa misalnya, masalah perekonomian, oh di mimbar bicara masalah perekonomian, macam-macam seperti kan, itu kan gampang, mungkin orang tinggal sekarang yang gitu ya, buka HP, sekian banyak maklumat, apalagi dia punya kecerdasan dalam mengingatnya. Diingat sebentar, diucapkan semua begitu ya. Al-Muhim, barakallahu fikum, sampai terlihat uban pada lehernya. Qala walaisal muradu, namun maksud hal ini, walaisal muradu an yuhjara ilmul hadathi ma'a wujudi al-akabiri kalla. Bukanlah maksudnya untuk meninggalkan, dijauhinya ilmu dari para pemuda tadi, bukan. Bersama adanya orang-orang yang senior, tidak sama sekali. Jadi bukanlah maksud daripada ucapan beliau ini, ucapan para salaf tadi, yaitu untuk meninggalkan ilmu yang munculnya dari orang-orang yang junior, dari orang-orang yang masih muda ilmunya, bersama itu ada orang-orang senior. Wa innamal muradu, hanya saja yang dimaksud, inzalun nas manazilahu, mendudukkan, menempatkan orang pada tempatnya. Ya. Menempatkan orang pada tempatnya. Fahakul hadathi at-tabir, an yuntafa bihi fil mudarasah wal mudzakara wal mubahatsah. Haknya seorang yang muda yang punya keunggulan, ada seorang yang muda, dia mumpuni, dia unggul mungkin dalam salah satu ilmu atau banyak cabang ilmu, diambillah ilmu yang ada padanya, mungkin dalam hal pengajaran, mungkin dalam hal diskusi, mungkin dalam hal pembahasan. Paham? Ya. Ya dirangkul, diajak. Kamu, Masya Allah, saya dengar punya kemampuan. Bisa ngajar, kan begitu. Ngajar. Ngajar mungkin di kelas mana. Atau misalnya ada satu perkara untuk diajak mudzakarah. Ya pernah mendengar hadis ini, mungkin kamu ingat. Oh iya, saya dengar. Penjelasan ini ada begini. Atau pembahasan. Bahas, misalnya ada satu masalah yang kadang-kadang kita buntu. Karena kapasitas masing-masing orang kan terbatas. Oh dia bisa. Wa amma an yusaddar lil fatwa. Adapun kalau dikedepankan, diorbitkan dia untuk berfatwa, wa yuktab ilaihi bil asilah, ditulis kepadanya berbagai macam masalah. Ini anak muda Masya Allah. Sampaikan aja semua masalah-masalah, tanyakan kepada dia. Biar dia berfatwa di sini. Bala, jangan. Difahami tidak ini? Ya. Jadi misalnya kita di sebuah pondok, Masya Allah ada seorang yang masih muda, usianya luar biasa. Ya kita ajak, kita rangkul. Dalam masalah pengajaran, dalam sebuah diskusi. Adapun kalau dia ditampilkan, diorbitkan, disohorkan begitu, segala macam fatwa, dia, berbagai macam permasalahan, dikembalikan kepada dia, jangan. Wa alfula, 1000 tidak. 1000 tidak. Tidak hanya tidak, tapi 1000 tidak. Tidak, tidak, tidak. Mau dihitung 1000? Artinya apa? Jangan sama sekali kan. Gitu. Kalau untuk diorbitkan, dia berbagai macam masalah, ditanyakan pada dia. Sehingga terus semakin dia, oh, Masya Allah, orang-orang ini di sini sudah mulai percaya dengan saya. Gampang, nanti saya balik. Urusannya sudah di tangan saya kan begitu ya. Li'anna dhalika qatlun lahu. Kalau dengan cara seperti ini justru kita tidak melanggengkan kehidupan dia, tapi justru pembunuhan pelan-pelan. Ya. Kita membunuh dia. Wa fitnatun wa taghrirun, dan fitnah serta tipu daya bagi dia ya. Allah musta'an, ya membuat dia terpedaya, merasa dibumbung, merasa ditinggikan. Qala al-Fudail ibn Iyad rahimahullah, law ra'aitu rajulan, kata Fudail ibn Iyad, andai kata aku melihat ada seorang, istama'an nasu hawlahu. Kalau aku melihat ada seorang yang lagi bicara, lagi menyampaikan suatu. Istama'an nasu hawlahu. Lalu orang-orang berkerumun di sekitar dia. Laqultu hadha majnun. Kata Hudzail. Aku katakan ini orang ini gila ini. Manilladzi istama'a an-nasu hawlahu la yuhibbu ay yujawida kalamah lahum. Siapa sih orangnya ketika dia dalam kondisi berdiri, tiba-tiba orang-orang di sekitarnya kumpul mendengarkan apa yang diucapkan, lalu dia tidak ingin memperbagus ucapannya. Siapa yang tidak begitu, kan begitu ya, dia dikenal orasinya, dikenal pemaparannya, kenal penjelasannya, kan begitu. Naam. Pak barakallahu fikum, kembali bahwa ini pertentangan ya. Barang siapa yang punya kemampuan, barang siapa yang punya keahlian, tidak mengapa bagi dia. Tapi ini sesuatu yang membahayakan terkhusus tadi pada anak yang masih muda. Qala aywan, balagani anal ulama, berkata pula Al-Fudail ibn Iyab, sampai kepadaku bahwa para ulama fima madha, para ulama di masa silam, kanu idza ta'allamu amilu. Sampai kepada Fudail, antum mungkin sudah pernah sering mendengar ya tentang kisah Fudail bin Iyad ya. Yo, masa-masa sejarah lamanya ya, hidupnya sebelumnya kelam, kemudian Allah berikan taufik menjadi seorang alim. Artinya perjalanan manusia. Ya, kadang kita begitu. Sehingga jangan sampai, loh, kamu dulu nakal kok sekarang jadi ustadz, gimana ceritanya? Ya, jangan begitulah ya. Dulu-dulu kan begitu ya. Dulu-dulu ya. Tidak perlu dikatakan, kamu dulu waktu nyantri buandelnya Masya Allah. Imut-imut besar, amit-amit kan begitu ya. Ya. Tidak ya, biasa namanya seorang. Alhamdulillah, Masya Allah, Zagwa khair kan begitu ya. Kata Fudail, ulama di zaman dahulu, kanu idza ta'allamu, kalau mereka itu belajar, amilu, mereka menerapkan. Belajar, terapkan. Belajar, terapkan. Wa idza amilu, syaghalu. Kemudian kalau mereka sudah beramal, mereka menyibukkan diri. Mereka menyibukkan diri dengan berbagai macam hal-hal yang tentunya bermanfaat. Wa idza syaghalu faqadu. Kalau mereka sudah menyibukkan diri dengan berbagai macam kegiatan amal yang ada, maka mereka menghilang. Mereka menghilang sembunyi. Wa idza faqadu, kalau hilang tulibu, dicari. Di mana sih si fulan yang dulu pernah belajar di sini, kok enggak ada dia? Kemana dia? Artinya bukan hilang, hilang terus ya bersama biun, tidak. Hilang terus dia meninggalkan dulu yang pernah dibelajari, tidak. Tapi sembunyi. Kalau sembunyi dicari. Fa idza tulibu harabu. Kalau dicari terus berusaha untuk menghilang, harabu. Berusaha untuk apa? Berusaha untuk lari. Yaitu khafu an anfusihim. Mereka khawatir kalau diorbitkan tadi. Hah. Beda dengan kita. Belajar separuh-separuh. Ngamalkan separuh-separuh kan begitu ya. Kalau sudah begitu ya menyibukkan dengan perkara yang kurang bermanfaat. Setelah itu mencoba menghilang supaya dicari. Kalau dicari berpura-pura. Kan berpura-pura. Tidak tahu kalau dicari. Saya dengar sih sebenarnya saya dicari, tapi nantilah ya waktunya, kan begitu ya. Pas begitu, tahu kan kalau saya hilang, jadi pondok kehilangan saya, makanya kan begitu ya. Beda ya. Kata Fudail tidak, ulama dulu mereka semangat dalam mempelajari ilmu, semangat dalam beramal, menyibukkan dengan perkara-perkara ilmu yang pernah mereka pelajari, lalu hilang. Dicari, bersembunyi mereka. Nah, mungkin tadi yang sempat kita cuplikan, ya, seperti kisah yang terjadi pada siapa? Uwais Al-Qarni. Sembunyi. Padahal kan Masya Allah ya, Nabi mengkhabarkan. Nabi mengkhabarkan. Taib. Mungkin kita cukupkan pelajaran kita ataupun pembacaan kita sampai di sini terlebih dahulu. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Kita kembali kepada judul yang kita berada padanya tentang akhdul ilmi anil asagir. Di antara aik atau penghalang larinya orang-orang dalam mencari ilmu kepada orang-orang yang masih muda, padahal di sana banyak orang-orang tua yang berpengalaman, yang berilmu, yes, yang sudah mapan, yang nampak padanya ketenangan, berwibawa. Itu semua tidak bertentangan dengan hal-hal yang barakallahu fikum terjadi di masa sahabat tabi'in. Ada yang muda-muda mereka berfatwa, tapi itu jarang dijumpai. Nah, Wallahu alam, itu yang bisa kita sampaikan dari apa yang dituturkan oleh Syekh Abdul Salam bin Burgess dalam kitabnya. Apakah pasukan tentara Hamas di Palestina adalah tentara jihad yang syar'i? Wallahu alam. Kalau pasukan Hamas yang dulu kita dengar ya banyak dari kalangan apa ya, kaum pergerakan ya, seperti Ikhwan Muslimin atau Hizbut Tahrir. Nah, di satu sisi ya pemerintah Saudi dalam memberikan bantuan, tapi untuk mengirim pasukan dan juga wallahualam terbatasan pengetahuan saya belum mendengarkan sebuah audio misalnya dari masyayikh yang senior di masa kita misalnya fatwa jihad, tapi yang ada ialah mendoakan saudaranya di sana. Pasukan Hamas, pasukan yang mereka berafiliasi tadi ya, barakallahu fikum, dari kalangan orang-orang haroki ya, pergerakannya. Ikhwan Muslimin atau Hizbut Tahrir. Bagaimana cara para thalabul ilmi menghafal cepat? Ini tentunya pertama ya, masing-masing orang itu tidak bisa disamakan ya. Masing-masing orang itu tidak bisa disamakan. Masya Allah ada sebagian itu luar biasa ya. Allah berikan zaka. Ya. Allah berikan apa? Allah berikan kecerdasan yang luar biasa ya. Kemudian yang kedua, menghafal itu membutuhkan untuk mengulang. Ya. Diulang. 1, 2, 3, 4. Diulang terus. Naam. Kemudian barakallahu fikum membutuhkan waktu untuk misalnya memurojaahi. Dan itu lebih dijaga daripada menghafal. Menghafal kadang mudah. Menghafal itu kadang mudah, tapi untuk mengokohkan hafalan itu yang berat. Mengokohkan hafalan itulah yang berat. Kalau dikatakan cara mudah ya, menghafal insya Allah mungkin mudah pada seorang juga ya, hilangkan atau hindari hal-hal yang mungkin di situ menyibukkan ya, hal-hal yang di situ menyibukkan, karena kalau sudah tercabang tentunya akan terjadi tarik ulur maklumat-maklumat yang ada tadi. Dan sepakat para ulama bahwa penghafalan yang dilakukan di masa kecil itu lebih kokoh, lebih kuat. Itu mungkin akan hilang sesaat, tapi mengembalikan mudah. Mengembalikan mudah. Bagaimana cara memungkinkan hafalan tadi? Ya, insya Allah dengan mengulang, berdoa kepada Allah, diamalkan. Dulu para ulama mengatakan, kami menjaga penghafalan hadis. Hadis ini, hadis itu, ya dengan beramal. Dengan apa? Beramal. Ya, seperti Quran ya, dipakai dalam sholat, dalam bacaan. Mohon nasihat bagi santri yang mendzalimi santri yang lain. Zalim tidak boleh. Adzulmu dzulumat yaumil qiyamah. Kezaliman itu bisa, walaupun kecil, na'udzubillah, kalau kemudian itu berdampak akan menjadi kegelapan pada hari kiamat kelak. Apakah boleh mengambil ilmu dari pelajaran di Telegram? Jika aman tadi ya, kita kembalikan mungkin aman. Misalnya apa namanya? La ilallah. Apa ya? Saya kurang paham. Channelnya atau grupnya di Telegram itu siapa, terus pembicaranya siapa. Apakah boleh bagi makmum mengeraskan amin di dalam doa kunut? Nah, boleh, boleh. Mengaminkan, mengaminkan doa kunut. Apakah hukum jika orang mendiamkan saudaranya hanya karena orang itu berniat guyonan? Ya, tidak boleh ya. Baik. Misalnya Hajar mendiamkan itu tentunya ada sebab ya, ada sebab yang disyariatkan. Baik, demikian wallahualam. Kembali mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua, dan nasallallahu alaihi wa lakum taufik. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla taufik untuk bisa dimudahkan dalam memahami agama ini, demikian pula dimudahkan dalam beramal, demikian pula diberikan keistiqomahan kita hingga wafat menjemput kita, amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan, wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam, akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu, hafidhakumullah.